yang sejati. Aku tak kenal menyerah, walau tren musik lagi musiman. Ada yang bilang ngeband udah gak zaman. Aku gak pernah peduli, rock and roll gak boleh mati. Ayo semua dukung rock and roll, yang bikin rocker hidup. Cuma rock and roll. We'll be right back.